Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Tabaraka wa Ta'ala pada kesempatan pagi menjelang siang yang sangat cerah ini. Kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah, serta taufik dari Allah Jalla wa'ala. Sehingga kita bisa kembali menghadiri kajian Rasulul Sunnah di pekan kedua di Masjid Kelora Indah di kota Purwokerto ini. Kita berharap semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabatnya, keluarganya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga hari akhir nanti. Para hadirin hadirat yang kami hormati dan juga segenap pendengar Radio Roja serta para pemirsa TV Roja dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan yang sempat terhenti dua pertemuan karena satu dan lain hal, dan hampir saja akan terhenti untuk ketiga kalinya. Alhamdulillah Allah masih mengaruniakan kekuatan kepada kita semua sehingga bisa bertemu. Walaupun mungkin pada hari ini akan banyak kekurangannya karena saya lagi kurang sehat. Semoga Allah berkenan untuk melimpahkan taufiknya kepada kita semuanya. Amin. Pada kesempatan kali ini kita masih akan membahas poin tentang antara rakyat dan penguasa. Kita akan lanjutkan membaca isi dari kitab Usulus Sunnah karya Imam Ahmad rahimahullahu taala. Silakan bagi yang membawa kitab dilihat di paragraf nomor 29. Di paragraf nomor 29 halaman 65. Kata beliau, "Wal ghazwu madin ma'al umara إلى يوم القيامة البر والفاجر لا يترك." Kata beliau, berjihad tetap disyariatkan hingga hari kiamat. Berjihad tetap disyariatkan hingga hari kiamat. Tidak ditinggalkan, baik itu beserta para penguasa yang baik maupun penguasa yang jahat. Berjihad tetap disyariatkan hingga hari kiamat, tidak boleh ditinggalkan beserta para penguasa, entah penguasa itu baik maupun penguasa tersebut jahat. Saya akan baca beberapa paragraf yang kaitannya dengan materi kali ini. Yang nomor 31 kata beliau, "Wadaf'u sadaqati ilaihim jaizatun nafizah." Diperbolehkan untuk menunaikan sedekah atau zakat lewat mereka. Mereka di sini siapa? Pemerintah. Diperbolehkan bagi kita untuk menunaikan zakat lewat pemerintah. Mandafa'aha ilaihim ajza'at anhu barran kana aw fajiran. Barang siapa yang membayar zakat lewat mereka, lewat artinya mereka sekedar jalan, nanti mereka yang akan membagikan kepada orang lain, amil, barang siapa yang membayar lewat mereka maka sudah dianggap sah, maka sudah dianggap sah, entah penguasa tersebut baik ataupun jahat. Baik itu ya kalau penguasanya amanah, jahat itu kalau penguasanya koruptor. kalau penguasanya koruptor. Kata beliau, selama kita sudah menyerahkan kepada mereka, entah mereka itu baik atau jahat, amanah ataupun koruptor, maka kita sudah terbebas. Terbebas di sini maksudnya tidak wajib untuk ulang lagi zakatnya. Artinya kalau kita sudah bayar lewat mereka, kemudian tahu-tahu ada berita, ternyata korupsi yang terbesar justru di bagian yang ngurus masalah zakat, haji, dan seterusnya, wah berarti anak harus ngulangi dong zakat anak yang dulu-dulu. Karena ternyata tidak sampai ke siapa? Tidak sampai kepada mustahik yang kita tuju. Belum nyampe ke sana sudah bocor. Nah, saking banyaknya tikus yang menggerogoti, akhirnya belum nyampe, sudah habis. Itu bagaimana? Kata beliau, az-za'at. Sudah sah. Ya, karena kita sudah menunaikan kewajiban kita. Kemudian kata beliau di paragraf nomor 32. Wa salatul jum'ati khalfahu. Wa khalfa man wallahu ja'izatun baqiyatun tammatun raka'ataini. Diperbolehkan salat Jumat di belakang mereka. Mereka di sini siapa tadi? Pemerintah. Atau yang ditugasi oleh mereka. Bisa jadi pemerintahnya tidak bisa baca Quran. Ya, akhirnya dia tugasi imam yang mendapatkan amanah dari pemerintah. Boleh sholat di belakang mereka. Dan hal tersebut tetap disyariatkan dan dianggap sempurna 2 rakaat. Artinya kalau kita sudah sholat Jumat 2 rakaat di belakang mereka, maka dianggap sempurna. Man a'adaha fahuwa mubtadi'. Barang siapa yang mengulang lagi sholat Jumatnya, kalau dia sudah sholat di belakang pemerintah, kemudian dia pulang ke rumah, dia ulang lagi sholatnya, maka dia adalah ahlul bid'ah. Maka dia adalah ahlul bid'ah. Tarikun lil athar. Dia meninggalkan hadis-hadis. Artinya tidak sesuai dengan hadis. Mukhalifun lis sunnah. Menyelesihi sunnah. Laisa lahu min fadlil jumu'ati syai', dan dia tidak akan meraih fadilah salat Jumat sama sekali. Dia tidak meraih fadilah salat Jumat sama sekali. Idza lam yara salata khalfal a'immah man kanu barrihim wa fajirihim. Jika dia tidak meyakini salat di belakang penguasa siapapun dia, baik ataupun jahat. فالسنه بان يصلي معهم ركعتين ويدين بانها تامه لا يكون في صدرك من ذلك شيء. Justru yang disunahkan adalah kita salat di belakang mereka 2 rakaat. Kenapa 2 rakaat? Karena salat Jumat. Sembari kita meyakini bahwa salat tersebut sempurna tanpa keraguan sedikit pun. Ini perkataan Imam Ahmad. Sebelum kita bahas, kita akan memberikan sedikit mukaddimah yang saya rasa cukup penting. Belakangan ini sering sekali mencuat polemik seputar penentuan awal Ramadan dengan penentuan hari Idul Fitri. Sering sekali timbul perbedaan antara keputusan pemerintah dengan penentuan dari sebagian ormas. Sehingga kadang-kadang timbul komentar, pemerintah kok ikut-ikut ngurus masalah ibadah. Ibadah itu kan urusan privasi antara seorang hamba dengan siapa? Dengan Allah. Pemerintah itu ngurus masalah apa? Masalah-masalah dunia, ya. Masalah ekonomi, masalah keamanan, kemudian masalah administrasi, itu kan urusannya pemerintah. Pemerintah itu tidak berhak untuk ngurus-ngurus masalah agama. Orang yang mendengar komentar itu karena ketidaktahuannya, iya betul, memang harusnya kayak gitu ya. Karena apa? Karena tidak tahu juga tidak tahu membenarkan sesuatu yang salah. Apalagi sekarang timbul semacam kebanggaan kalau misalnya masyarakat sudah bisa menerima perbedaan. Katanya masyarakat kita sudah dewasa. Masyarakat kita sudah dewasa, sudah bisa menerima perbedaan dalam hal seperti itu. Memang betul, ya, yang namanya perbedaan itu memang tidak satu level, betul. Ya. Perbedaan itu ada perbedaan yang boleh ditolerir, ada perbedaan yang tidak boleh ditolerir. Kita sepakat. Ya. Perbedaan yang boleh ditolerir, contohnya perbedaan dalam masalah-masalah fikih yang masing-masing punya dalil yang kuat. Contohnya kayak mengeraskan atau melirihkan basmalah ketika membaca Al-Fatihah. Contoh yang lain, seperti sujud. Ketika turun ke sujud, apakah tangan dulu atau lutut dulu? Kemudian ketika i'tidal, ya, ketika i'tidal, tangannya sedekap atau lurus, ya. Kita harus tolerir perbedaan seperti itu. Dan tidak boleh kita ketemu sama orang, wah itu ahlul bid'ah itu. Kenapa? Ketika sujud ternyata kakinya dulu. Bukan apanya? Bukan tangannya dulu. Tidak boleh. Itu perbedaan pendapat yang harus ditolerir. Karena masing-masing punya argumen. Tapi ada juga perbedaan pendapat yang bukan boleh ditolerir. Bukan tidak boleh ditolerir. Bahkan tidak boleh ditolerir. Ada beberapa perbedaan pendapat yang tidak boleh ditolerir. Contohnya perbedaan pendapat dalam masalah akidah. Dalam masalah akidah. Antara syirik dengan tauhid. Antara sunnah dengan bid'ah. Itu tidak boleh ditolerir. Atau juga dalam permasalahan-permasalahan prinsip. Yang merupakan prinsip keagamaan yang sudah disepakati oleh para ulama. Jadi, tadi saya sekedar mengomentari ungkapan sebagian orang, masyarakat kita sudah dewasa. Karena sudah bisa menerima perbedaan. Tergantung perbedaannya yang mana. Kalau perbedaannya adalah perbedaan yang bisa ditolerir, ya memang dewasa. Tapi kalau tidak, ya tidak. Kembali kepada komentar sebagian orang di atas. Pemerintah kok ngatur-ngatur ibadah rakyatnya? Yang namanya ibadah itu urusan privasi antara hamba dengan siapa? Dengan Allah. Jadi tidak boleh diatur. Apakah benar ungkapan seperti ini? Tentunya kalau kita cermati perkataan Imam Ahmad di atas. Tadi Imam Ahmad bicara masalah ibadah apa? Zakat, sholat Jumat, jihad, ya. Dan masih ada yang lainnya. Dan semuanya itu oleh Imam Ahmad dikaitkan dengan siapa? Pemerintah. Dari sini saja kita sudah bisa mengetahui bahwasanya ungkapan tadi yang dilontarkan oleh sebagian orang, pemerintah kok ngatur-ngatur urusan ibadah. Itu tidak 100% benar. Karena ada beberapa jenis ibadah yang memang diperlukan untuk diatur oleh pemerintah. Dan nanti kita akan jelaskan apa hikmahnya. Dan apa yang disampaikan oleh Imam Ahmad itu bukan pendapat pribadi beliau. Bukan pendapat pribadi beliau. Tapi ini adalah merupakan kesepakatan para ulama. Alias ijma' para ulama, dan nanti kita akan jelaskan. Makanya kita perlu mengoreksi diri kita. Ketika kita berselisih atau menyelisihi dengan kesepakatan para ulama. Karena para ulama kita, mereka berbicara itu tidak sembarangan. Tidak seperti kebanyakan kita. Di zaman kita ini siapapun berhak untuk bicara masalah agama. Kalau di dalam ilmu kedokteran ada malpraktek, di dalam masalah agama juga sebenarnya ada malpraktek. Iya. Kalau misalnya ada tukang bengkel, kemudian buka praktek pengobatan sakit gigi. Boleh enggak sama pemerintah? Tidak boleh. Kalau ketahuan akan dipenjara, dihukum. Tapi sekarang di negeri kita, siapapun kalau urusannya masalah agama, dia akan bebas untuk berbicara. Dan ini adalah salah. Maka nanti kita akan sampaikan bahwa apa yang disampaikan oleh Imam Ahmad di atas itu bukan ijtihadnya Imam Ahmad semata. Tapi ini adalah kesepakatan para ulama. Terus, apa sih sebenarnya hikmah diperlukannya campur tangan pemerintah dalam ibadah, dalam beberapa ibadah? Di antara hikmahnya, satu, kita itu perlu hidup dengan teratur. Pertama, kita perlu hidup dengan teratur. Al-Faqih Abu Abdillah Al-Qala'i Al-Syafi'i, salah seorang ulama abad ke-7, di dalam kitabnya Tahdzib Ar-Riyasah fi Tartib As-Siyasah, beliau menjelaskan bahwa keteraturan urusan agama dan dunia adalah tujuan dan harapan semua insan. Semua pengen hidup kita itu teratur. Entah itu dalam masalah dunia maupun masalah agama. Dan itu, kata beliau, tidak akan pernah tercapai tanpa adanya pemimpin. Sesuatu tidak akan teratur kalau tidak ada apa? Pemimpin. Dan kalau tidak ada pemimpin, maka yang terjadi adalah perselisihan dan kekacauan yang terus-menerus tidak ada habisnya. Makanya ada sebagian riwayat yang menyebutkan bahwa 60 tahun dipimpin oleh penguasa yang jahat jauh lebih baik daripada semalam tanpa pemimpin. Berapa tahun? 60 tahun, bayangkan. 60 tahun beserta pemimpin, itu pun bukan pemimpin yang ideal, pemimpin yang apa? Yang jahat. Kata mereka lebih baik daripada semalam tanpa pemimpin. Kalau tidak ada pemimpin, yang terjadi adalah hukum rimba. Siapa yang kuat, dia yang berkuasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 251. Dalam surat Al-Baqarah ayat 251, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaula daf'ullahi an-nasa ba'dhum bi ba'dhil lafasadatil ard." Kata Allah, seandainya Allah tidak melindungi sebagian manusia dengan sebagian yang lainnya, niscaya bumi akan rusak. Kalau Allah tidak melindungi sebagian manusia dengan lantaran sebagian manusia yang lain. Jadi bumi itu tidak akan rusak kalau ada sebagian manusia melindungi sebagian yang lain. Nah, siapa yang dimaksud dengan sebagian yang melindungi ini? Kata Imam Al-Alusi dalam tafsirnya Ruhul Ma'ani, yang dimaksud dengan yang melindungi ini adalah siapa? Pemerintah. Makanya kata beliau, di dalam ayat ini terdapat peringatan tentang keutamaan pemerintah. Karena tanpa keberadaan pemerintah, urusan itu tidak akan beres. Lawang ada pemerintah saja kadang-kadang kurang beres. Apalagi tidak ada pemerintah, lebih tidak beres lagi. Kemudian kata beliau, sehingga ada istilah agama dan pemerintah itu saudara kembar. Agama dan pemerintah itu saudara kembar. Ada agama, ada apa? Pemerintah. Ini saudara kembar. Keluar sama-sama bareng. Ya. Kenapa dikatakan saudara kembar? Kata beliau, karena agama adalah ibarat kepala, sedangkan pemerintah ibarat penjaga. Kepala, agama ibarat apa tadi? Kepala, sedangkan pemerintah ibarat penjaga. Kalau tubuh tidak ada kepalanya, apa? Mati. Hancur. Sesuatu yang tidak ada kepalanya akan mati. Terus kalau sesuatu tidak ada penjaganya akan? Akan? Hilang. Sesuatu tidak ada penjaganya akan? Hilang. Coba antum buka toko sekarang, tidak usah dijaga. Nah, tinggalkan ke masjid, sholat. Gimana? Bancaan. Tahu bancaan? Jadi rebutan. Sesuatu yang tidak dijaga akan hilang. Sesuatu yang tidak ada kepalanya akan mati. Makanya kata beliau, antara agama dengan penguasa itu saudara kembar. Agama ibarat kepalanya, penguasa ibarat penjaganya. Ini yang pertama, kenapa kok perlu ada campur tangan ibadah, campur tangan pemerintah dalam beberapa ibadah. Yang pertama adalah diperlukan adanya keteraturan. Yang kedua, perlunya persatuan. Diperlukannya persatuan di antara kaum muslimin. Kekuatan sebuah komunitas manusia itu tergantung kepada persatuan dan kesatuan di antara mereka. Dan persatuan di antara komunitas tersebut sangat tergantung kepada keharmonisan antara hubungan penguasa dengan rakyatnya. Maka di dalam tafsir Imam Ibnu Abi Hatim diceritakan, pada suatu hari Simak Ibnu Walid Al-Hanafi, salah seorang tabi'in, bertemu dengan Ibnu Abbas di kota Madinah. Ibnu Abbas itu sahabat, sedangkan Simak itu adalah tabi'in. Ketika Simak bertemu dengan Ibnu Abbas, beliau berkata, "Ma yaqulu fi sultanin 'alaina yadhlimuna wa yashtimuna wa ya'taduna 'alaina fi sadaqatina ala namna'uhum?" Ibnu Abbas, apa pendapat kamu? Bagaimana sikap kita terhadap penguasa yang menzalimi kami, yang memaki kami, yang menyakiti kami di dalam sedekah yang kami sampaikan kepada mereka? Dalam arti dia menyalahgunakan sedekah atau zakat. Ya persislah kayak kasus di negeri kita. Ya, persis kayak kasus di negeri kita. Ternyata tingkat korupsi yang paling tinggi pada hasil survei tahun 2003 justru di departemen yang mengurusi masalah ZIS, zakat, infak, sedekah, haji pula. Ya, tambah lagi satu lagi. Bagaimana mereka itu tidak amanah dalam zakat-zakat yang kami sampaikan? Ala namna'uhum, apakah boleh kami itu tidak mau membayar zakat itu kepada mereka? Jadi kalau misalnya mereka ngambil, kami tidak mau. Karena kami tahu bahwasanya mereka adalah orang yang tidak amanah. Apa kata Ibnu Abbas? La, jangan. Jangan engkau cegah mereka. Jangan engkau larang mereka untuk mengambil sedekah dari kalian. A'tihim ya Hanafi. Berikanlah zakat engkau kepada mereka, wahai Hanafi. Kemudian setelah itu, Ibnu Abbas memegang pundaknya Hanafi tadi, Simak Al-Hanafi. Kemudian berkata, al-jama'at al-jama'ah. Persatuan dan persatuan. Ini nasihatnya Ibnu Abbas. Kenapa? Innama halakatil umam al-khaliyah bitafarruqiha. Karena umat-umat yang terdahulu itu hancur karena mereka itu saling berselisih dan tidak bersatu, kata beliau. Dan Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman di dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 103. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dan berpeganglah kalian dengan tali Allah dan jangan bercerai-berai. Ini penafsiran dari Ibnu Abbas tentang tali Allah yang dimaksud, ya. Dan masih ada penafsiran yang lainnya. Tali Allah yang dimaksud adalah di antara tali Allah adalah pemerintah. Artinya berpeganglah kalian dengan pemerintah kalian. Dan masih ada penafsiran yang lainnya. Ini adalah hikmah kenapa kok ada aturan yang mengatakan bahwasanya beberapa ibadah itu perlu diurus oleh siapa? Oleh pemerintah. Berarti kalau kita mau zikir, izin dulu sama pemerintah, Ustaz. Lihat, tadi saya sampaikan dari tadi adalah beberapa, tidak semuanya. Ya. Kalau antum mau sholat tahajud di rumah, ya tidak perlu antum izin dulu. Daftar hadir dulu, tidak perlu. Ya. Jadi ada beberapa ibadah yang kaitannya dengan urusan orang banyak, itu memang harus diatur oleh siapa? Pemerintah. Untuk apa tadi? Satu apa? Keteraturan. Yang kedua, persatuan. Ibadah apa saja yang perlu dilaksanakan beserta pemerintah? Di sini saya akan sampaikan ada 5. Kalau nafasnya sampai ya sampai 5. Kalau udah sampai ya entah sampai berapa nanti. Yang pertama, sholat berjamaah. Sholat berjamaah, terutama sholat Jumat dan sholat Id. Sholat berjamaah, terutama sholat Jumat dan sholat Id. Di dalam Sahih Bukhari dikisahkan bahwasanya Ubaidullah ibnu Adi ibnu Khiyar ketika terjadi fitnah pada zamannya Utsman. Apa yang terjadi pada zamannya Utsman? Apa yang terjadi? Gak ada apa-apa. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi pada zamannya Utsman? Ada apa? Pemberontakan. Ada pemberontakan yang dilakukan oleh orang-orang Khawarij. Yang dilakukan oleh orang-orang Khawarij. Utsman ibnu Affan dikepung rumahnya. Dia tidak boleh keluar. Bahkan konon sampai subsidi makanan pun stop, tidak boleh masuk. Saat itu para sahabat yang kuat-kuat ingin membela Utsman, tapi dilarang oleh beliau karena beliau tidak ingin darah kaum muslimin tertumpahkan. Berarti kalau Utsman dipenjara di rumahnya, yang imami siapa? Biasanya yang imami adalah khalifah. Khalifahnya siapa? Utsman ibn Affan. Terus apa yang terjadi? Yang imami adalah orang Khawarij yang bernama Kinanah bin Bishr. Namanya siapa? Kinanah bin Bishr. Ketika diimami oleh Kinanah bin Bishr, ada salah seorang yang datang menemui Utsman. Namanya Ubaidullah bin Adi ibn Khiyar. Beliau datang dan berkata, innaka imamu ammatin wa nazala bika ma nara. Wahai Utsman, engkau adalah imam yang sah. Engkau adalah penguasa kami yang sah. Dan kami sudah melihat apa yang menimpa dirimu. Wa yusalli lana imamu fitnah. Dan sekarang yang ngimami kami adalah imam fitnah. Maksudnya, orang yang memberontak tadi, namanya siapa tadi? Kinanah bin Bishr. Wa nataharraj. Dan kita tuh merasa tidak nyaman untuk sholat di belakangnya pemberontak. Siapa yang nyaman sholat di belakangnya pemberontak? Tidak ada yang nyaman. Maka gimana wahai Utsman? Kami ini sholat di belakang imam, tapi imamnya ini merontak kepada kamu. Dan dia jelas-jelas punya pemikiran yang nyeleneh, punya pemikiran yang menyimpang, yaitu penyimpangan Khawarij. Kemudian katanya apa? As-salatu ahsan. Engkau sholat di belakang mereka lebih baik. Lebih baik engkau sholat di belakang mereka daripada engkau sholat sendirian di mana? Di rumah. Ma ya'maluna selama para manusia tetap beramal. Fa idza ahsanan nasu fa ahsin ma'ahum. Seandainya orang-orang berbuat baik, maka berbuat baiklah beserta mereka. Wa idza asa'u fajtanib isa'atahum. Kalau mereka melakukan kekeliruan, jauhilah kekeliruan mereka. Artinya apa? Artinya yang dilakukan oleh Kinanah dan teman-temannya itu salah. Tapi dia sholat benar enggak? Benar. Disinilah kita kecerdasan dan kepiawaian Utsman ibnu Affan di dalam mendudukkan permasalahan. Sekarang yang dilakukan oleh mereka memberontak, itu salah apa benar? Salah besar. Tapi mereka menegakkan sholat berjamaah, benar apa salah? Benar. Jangan engkau tiru kesalahan mereka dalam pemberontakan, tapi dalam kebaikannya ikuti mereka. Itu kata siapa? Kata Utsman ibnu Affan. Makanya Ibnu Hajar, ini dalam Sahih Bukhari. Makanya Ibnu Hajar al-Asqalani ketika membawakan kisah ini, beliau mengambil kesimpulan. Kata beliau, "Fi hadzal asar al-haddu 'ala shuhudil jama'ah." Di dalam kejadian ini merupakan hasungan atau motivasi buat kita agar kita senantiasa menghadiri salat berjamaah. Wala siyama fi zamanil fitnah, apalagi di zaman terjadinya fitnah, huru hara. Ya. Di hari-hari biasa saja kita diperintahkan untuk sholat berjamaah, apalagi di zaman fitnah. Kenapa? Li'alla yazdad tafarruqul kalimah, supaya perpecahan itu tidak semakin meluas. Jadi kalau misalnya sudah ada fitnah, kita tidak sholat pula, berarti kan fitnahnya tambah banyak. Makanya yang diperintahkanlah bagaimana kita mempersempit fitnah tersebut. Adanya fitnah pemberontakan ini sudah terjadi, jangan ditambah dengan kita meninggalkan sholat berjamaah, tambah rusak nanti. Kemudian kata beliau, wa fihi anna salata khalfa man tukrahu salatu khalfahu aula min ta'tilil jamaah. Jadi dalam kejadian tadi dapat diambil kesimpulan bahwasannya sholat di belakang orang yang tidak kita sukai itu lebih baik daripada tidak berjamaah. Sholat di belakang orang yang tidak kita sukai karena perilakunya tadi itu jahat nggak itu siapa? Kinanah jahat nggak? Jahat. Kita kan nggak seneng. Kata beliau, kita sholat di belakang orang yang seperti itu lebih baik daripada nggak? Daripada tidak berjamaah. Timbul pertanyaan, itu kan ijtihadnya Utsman. Itu kan ijtihadnya Utsman. Ana juga bisa ijtihad. Siapa ente? Siapa? Utsman. Ini sebagaimana yang disebutkan oleh sebagian orang, menukil perkataan Imam Abu Hanifah, nahnu qaumun wa haula'i qaum. Abu Hanifah pernah mengatakan bahwasanya kami itu ya manusia, mereka juga manusia. Jadi ya sama-sama manusia. Ya. Utsman bisa beristihad, kami juga bisa beristihad. Perhatikan Imam Abu Hanifah berbicara seperti itu ketika sedang memperbincangkan tabi'in. Bukan sedang memperbincangkan siapa? Sahabat Nabi SAW. Sahabat Nabi itu punya kedudukan spesial. Kemudian tadi itu bukan istihad semata Utsman bin Affan. Tapi itu adalah merupakan praktek sahabat Nabi SAW secara keseluruhan. Loh, tadi kan antum cuma nukil perkataannya Utsman. Sekarang mana nukilan dari sahabat yang lainnya? Mari kita dengarkan penuturan dari tabi'in yang bernama Ibrahim An-Nakhai. Yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Syaibah di dalam Musannaf. Kata beliau, kanu yusalluna khalfal umara'i makanu. Kata Imam An-Nakhai, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka sholat di belakang pemerintah siapapun pemerintahnya. Siapapun pemerintahnya maksudnya adalah entah pemerintahnya baik maupun pemerintahnya buruk. Entah pemerintahnya adil maupun pemerintahnya jahat. Nah, di sini Ibrahim An-Nakhai menukil perbuatan para sahabat Nabi SAW. Bukan cuma satu, kanu mereka. Jadi bukan cuma satu para sahabat. Bahkan diceritakan dalam beberapa riwayat. Di antaranya oleh Imam Ibn Hazm. sampai mereka itu para sahabat sholat di belakang Al-Hajjaj. Al-Hajjaj itu adalah ikon. Ikon apa? Ikon penguasa yang sangat jahat. Al-Hajjaj ibnu Yusuf. Sampai, na'udzubillah min dzalik itu sampai pernah menugaskan salah satu panglimanya atau siapa untuk ngebom Ka'bah. Wah, Ustaz, udah ada bom saat itu. Pakai itu loh, manjanik ya. Dulu itu manjanik. Manjanik itu bola besar. Kemudian dibakar, dilemparkan pakai ketapel. Tapi ketapel apa? Ketapel raksasa. Kurang apa coba? Kurang apa? Kurang ajar. Tapi tetap para sahabat sholat di belakangnya siapa? Al-Hajjaj ibnu Yusuf. Di antara ibnu Umar dan yang lainnya banyak. Dinukil oleh ibnu Hazm sama yang lainnya. Jadi itu bukan istihadnya Utsman, tapi itu juga merupakan praktek dari sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan bisa dikatakan mungkin keseluruhannya atau minimal mayoritas para sahabat melakukan hal itu. Nah, kalau sudah mayoritas sahabat, maka tidak bisa kita katakan mereka boleh beristihad, kita boleh beristihad. Kita siapa? Terutama sholat Jumat dan Id. Terutama yang dapat di yang mendapatkan penekanan khusus, perhatian spesial adalah sholat Jumat dan sholat Id. Diceritakan di dalam As-Sunnah Al-Khalal dari Imam Ahmad, ada salah seorang yang bertanya kepada beliau, sholatul Jumu'ati wal-Idaini jaizatun khalfal a'immah al-barri wal-fajiri madamu yuqimunaha. Wahai Imam Ahmad, apakah benar yang namanya sholat Jumat dan sholat Id itu dilaksanakan boleh di depan boleh di belakang pemerintah, entah pemerintahnya itu baik ataupun jahat, selama mereka masih melakukannya? Kata Imam Ahmad, na'am, iya. Jadi sholat Jumat dan sholat Id mendapat perhatian spesial. Kenapa? Ada yang tahu? Gantian dong, antum yang ngomong, mas Ana terus. Kenapa kira-kira? Kenapa sholat Jumat sama sholat Id mendapat perhatian spesial? Silakan. Ya. Salah satu bentuk syiar Islam. Sholat jamaah bukan syiar Islam. Sholat lima waktu. Kenapa kok sholat Jumat dan sholat Id mendapatkan perhatian spesial dibanding sholat lima waktu? Yang lain? Ya. Ada? Ada khatibnya. Ya. Ada yang lain? Tanda persatuan. Ya. Ada yang lain? Komunikasi pemerintah dengan rakyatnya. Kalau tarling? Ada yang lain? Pemersatu dan di mana hari rayanya umat Islam. Pemersatu dan hari rayanya umat Islam. Ada lagi? Tidak ada. Karena sholat Jumat dan Id itu biasanya pelaksanaannya itu terpusat. Terpusat di tempat-tempat tertentu. Ya. Ada nggak sholat Jumat dilanggar? Ada nggak? Ada di sebagian orang yang nggak paham. Ya. Pokoknya asal punya langgar, merasa dia itu punya jamaah, langsung bikin Jumatan sendiri. Itu keliru sebenarnya. Jadi kata para ulama, yang namanya sholat Jumat atau sholat Id, itu sebenarnya tidak boleh banyak-banyak tempatnya. Kecuali kalau tempatnya enggak, ya cukup, itu lain masalah. Makanya keliru sekarang, satu RT. Jumatannya ada berapa? Ada dua. Luar biasa ini. Penuh banget mungkin Ustaz. Iya, penuh banget. Kosong. Cuma dua saf, yang satunya dua saf. Karena masing-masing punya pengaruh sehingga ingin menunjukkan, menonjolkan pengaruhnya. Salah. Ya. Jadi karena kata para ulama, sholat id dan sholat jumat itu pelaksanaannya biasanya terpusat. Beda dengan sholat berjamaah. Sholat berjamaah itu dilanggar aja bisa kita lakukan. Langgar itu istilah di Indonesia ya. Nah, di dalam bahasa Arab tidak ada. Setahu saya istilah langgar itu tidak ada. Yang ada adalah masjid sama masjid jami'. Ya, masjid sama masjid jami'. Masjid itu yang biasa untuk sholat lima waktu. Masjid jami' itu untuk sholat jumat. Mendapat perhatian khusus karena apa? Karena biasanya sholat jumat sama sholat itu lebih apa? Terpusat. Makanya kalau misalnya masing-masing ingin bikin sendiri, maka itu merupakan salah satu pertanda terjadinya kekurang harmonisan di antara kaum muslimin, kecuali seandainya memang tempatnya tidak cukup, itu lain masalah. Ya. Tapi kalau tempatnya masih cukup, maka tidak boleh untuk bikin baru lagi. Tadi dikatakan, kita perlu sholat di belakang pemerintah, entah pemerintahnya jahat maupun pemerintahnya baik. Kalau pemerintahnya baik sih sudahlah. Pemerintahnya alim misalnya, alhamdulillah. Tapi ini pemerintahnya bukan alim. Tapi pemerintahnya ini penjahat. Ya. Apakah kita tetap boleh sholat di belakang mereka? Jawabannya boleh. Tapi yang jadi masalah, kalau misalnya pemerintahnya itu kejahatannya sudah sampai taraf kekufuran. Kejahatannya sudah sampai taraf apa? Kekufuran. Itu gimana tuh? Masih nggak kita tetap sholat di belakangnya? Hah? Sholat nggak? Apa nggak pernah menangi? Hah? Nggak pernah? Alhamdulillah nggak pernah. Masya Allah kalau nggak pernah menang itu. Kata para ulama, kalau misalnya pemerintahnya melakukan kekufuran, maka saat itu kita tetap sholat di belakangnya. Loh Ustaz, bukankah orang yang melakukan kekufuran itu sholatnya tidak sah? Kalau sholatnya tidak sah, berarti kan makmumnya juga tidak sah. Kata para ulama, kita sholat di belakang mereka, kemudian sepulangnya ke rumah kita ulangi lagi. Kita sholat di belakang mereka, sepulangnya kita ke rumah kita ulangi lagi. Keterangan ini disampaikan oleh Imam Al-Barbahari di dalam kitab Syafus Sunnah. Kata beliau, wa in kana imamuka yaumal jumu'ati jahmiyan wa huwa sultan, seandainya imam kamu di sholat Jumat adalah seorang Jahmiyah. Jahmiyah ini adalah orang yang mengikuti pemahaman yang kufur. Ya, Jahmiyah ini bukan sekedar bid'ah, tapi bid'ah yang sudah sampai taraf kesyirikan. Seandainya imam kamu pada hari Jumat adalah berideologi Jahmiyah dan dia penguasa, kata beliau, fasalli khalfahu, maka sholatlah di belakangnya tetap. Wa'id sholataka, tapi ulangilah sholatmu ketika kamu pulang ke rumah. Loh, kenapa Ustaz masa perlu kayak gitu juga? Jawabannya adalah karena untuk menggabungkan sekian banyak maslahat. Yang pertama, maslahat menjaga persatuan. Yang kedua, maslahat memenuhi panggilan sholat Jumat. Karena dalam Al-Quran surat Al-Jumu'ah ayat 9, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, iza nudiya lissalati min yawmil jumu'ati, fas'au ila zikrillah. Ini ayat menunjukkan perintah untuk memenuhi panggilan sholat Jumat. Fas'au. Nah, penuhilah. Makanya para ulama mengatakan wajib memenuhi panggilan sholat Jumat siapapun yang memanggil. Jadi maslahatnya yang pertama untuk persatuan, yang kedua untuk mengamalkan firman Allah, yang ketiga untuk keabsahan sholat kita. Kalaupun dianggap sholat kita tidak sah ketika kita sholat di belakang imam yang melakukan kekufuran, maka kita bisa sholat lagi di mana? bisa sholat lagi di rumah. Terus kalau pemerintahnya itu tidak sampai ke kufuran, Ustaz. Dia melakukan kesalahan, cuman kesalahannya tidak sampai ke kufuran atau tidak sampai ke taraf syirik, maka saat itu kita tetap sholat di belakangnya dan tidak boleh ngulang. Kalau kita ngulang, maka kata Imam Ahmad, man a'adaha fahuwa mubtadi'. Barang siapa yang mengulang, justru dia itu adalah ahlul bid'ah. Ini ibadah yang pertama. Apa tadi? Sholat Jumat dan sholat Id. Yang kedua, berpuasa dan berhari raya. Berpuasa dan berhari raya. Tadi kita sudah sampaikan di depan bahwasanya sering terjadi polemik di negeri kita dalam masalah penentuan kapan mulai berpuasa dan kapan mulai Idul Fitri. Walaupun ada sebagian orang yang mengatakan kapan puasa nih tanggal 1 Ramadan. Kapan ite 1 Syawal. Ya itu Anda menghindar itu namanya. Tapi kapan satu idnya, satu Ramadannya itu kapan? Ya. Apakah mungkin ya permasalahan ini lepas dari perhatian agama kita? Mungkin enggak? Mungkin enggak Islam itu enggak ngatur penentuan awal Idul Fitri sama penentuan awal Ramadan? Jawabannya enggak mungkin. Karena dalam urusan yang dianggap remeh oleh sebagian manusia saja, yaitu masuk kamar mandi. Penting mana itu? Masuk kamar mandi apa menentukan hari Idul Fitri sama Ramadan? Penting mana? Hah? Dua-duanya penting. Iya, dua-duanya penting, tapi kan lebih penting mana? Nah, kalau kita tidak bisa kamar mandi juga gawat, gawat kita. Cuman kan ada skala prioritas. Masuk kamar mandi sudah diatur. Kalau masuk kamar mandi, dahulukan kaki kiri. Kaki kiri. Kalau keluar, dahulukan kaki kanan. Kalau lagi buang apa, lagi cebok, itu pakai tangan kiri. Kalau makan roti, itu udah diatur ya dalam Islam. Masa dalam masalah-masalah yang sepele seperti itu sudah diatur. Masa dalam perkara yang besar seperti penentuan Idul Fitri dan penentuan awal Ramadan tidak diatur. Itu kan tidak mungkin kan. Jadi secara rasio tidak mungkin. Ya. Terus apa sudah diatur Ustaz? Ya sudah. Dalam hadis atau dalam Quran Ustaz? Dua-duanya. Di Quran ada, di hadis ada. Di Quran dijelaskan secara tersirat. Di hadis dijelaskan secara tersurat. Di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Surat Al-Baqarah ayat 189. Surat Al-Baqarah ayat 189. Kata Allah subhanahu wa ta'ala. Yas'alunaka anil ahillah. Mereka, para sahabat, bertanya kepadamu siapa? Kepada Rasul SAW. Tentang hilal. Apa hilal? Bulan. Hilal itu bulan sabit. Ya. Mayas'alunaka 'anil ahillah. Mereka, para sahabat bertanya kepadamu, wahai Muhammad, tentang bulan. Buat apa bulan itu? Kata Nabi SAW, kata Allah subhanahu wa ta'ala, kul, hiya mawaqitu linnas. Katakanlah bahwa bulan itu adalah tanda-tanda waktu bagi manusia. Salah satu fungsi bulan itu adalah sebagai tanda untuk menentukan waktu. Menentukan waktu diantaranya tadi, menentukan ini sudah masuk awal bulan atau belum masuk awal bulan. Ini secara tersirat. Jadi salah satu fungsinya bulan adalah untuk menentukan awal, untuk menentukan waktu. Ustaz itu kan dalilnya global Ustaz. saya juga bisa mendatangkan dalil yang global dalam Al-Quran untuk menunjukkan pendapat saya. Oke, sekarang kita sama-sama punya dalil global. Mari kita melihat dalil rinci. Nah, kalau sudah masuk dalil rinci, kita sudah tidak bisa bermain lagi di situ. Kalau dalil global mungkin masih bisa dibawa ke sana, masih bisa dibawa ke sini. Tapi kalau sudah masuk dalil rinci, kita tidak bisa. Sabda Nabi SAW dalam Bukhari dan Muslim. Sabda Nabi SAW dalam Bukhari dan Muslim. Ada Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, dari Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakara Ramadan faqal, bahwasanya Rasulullah SAW suatu hari berbicara tentang bulan Ramadan, kemudian beliau berkata, manakala beliau sedang berbicara tentang bulan Ramadan, beliau berkata, la tasumu hatta tarawul hilal, jangan kalian berpuasa sampai kalian melihat hilal. Apa tadi hilal? Bulan sabit. Jadi di sini Nabi mengatakan jangan sampai kalian puasa kalau kalian tidak melihat bulan. Ini penekanan khusus. Sengaja saya bawakan riwayat lain, bukan riwayat ini, bukan saya bawakan riwayat yang lainnya, sumu li ru'yatihi, berpuasalah manakala kalian melihat bulan. Karena riwayat ini lebih ada penekanannya, jangan kalian puasa kalau kalian belum melihat hilal. Berarti ini adalah merupakan penekanan yang khusus dari Nabi SAW. Bukan hanya sekedar perintah, tapi larangan dari Nabi. Kalau kalian belum melihat, maka kalian tidak boleh puasa. Kemudian kelanjutannya, kata Nabi SAW, wala tuftiru hatta tarawu. Janganlah kalian beridul fitri, kalau kalian juga belum melihat apa? Bulan. Berarti dari sini, kita bisa ambil kesimpulan, bahwa menentukan awal Ramadan dan menentukan bulan Syawal itu caranya dengan melihat apa? Bulan. Fa in ghumma 'alaikum faqdurulah. Seandainya langit terhalangi mendung, kalian tidak bisa melihat bulan karena ada mendung, faqdurulah, maka hitunglah. Nah, ini kata-kata apa? Hitunglah. Kasih garis bawah. Di bawah kata apa? Hitunglah. Karena di sini akan terjadi polemik. Hitunglah ini hitungnya gimana cara ngitungnya. Sebagian orang ngitungnya ya kita hitung. Kita hitung-hitung pakai hitungan, pakai kalkulator atau pakai apa gitu. Atau pakai hitungan yang lain lah. Kita kan modern, kita kan sudah ada ilmu yang bisa untuk bahas masalah itu. Kita hitung dengan hisab atau dengan yang lainnya. Dengan astronomi. Ya. Saya tanya sebelum kita jawab pertanyaan ini, ya. Saya tanya sama antum, siapakah yang paling paham tentang perkataannya Rasul SAW? Siapa? Para sahabat? Ada yang lebih paham lagi? Siapa? Rasulullah. Loh iya toh. Yang lebih paham dengan perkataan Rasul siapa? Rasul. Baru kemudian para sahabat. Jadi kalau Nabi berbicara dengan perkataan yang sifatnya global, kayak ini. Ini kan sifatnya masih apa? Global. Hitung. Hitung-hitung. Ini kan hitung kan macam-macam. Ada hitung-hitungan kan macam-macam. Pakai matematika, atau pakai kalkulator, atau pakai hisab, atau pakai apa. Hitung ini kan masih sifatnya masih umum ya. Nah kalau misalnya kita menemukan hadis Nabi SAW bentuknya seperti ini, kita perlu mencari ada nggak keterangan dari Nabi SAW yang menjelaskan secara rinci maksud dari perkataan beliau yang masih bersifat umum ini. Kalau kita ketemukan, alhamdulillah. Kalau tidak kita ketemukan, kita cari. Berikutnya, baru siapa? Para sahabat Nabi SAW. Kalau tidak ada juga, baru perkataan para ulama. Nah, sekarang kita cari dulu. Ada nggak perkataan Nabi SAW yang menafsirkan perkataan beliau yang bersifat global tadi? Jawabannya ada. Dan riwayatnya sahih, ada dalam Sahih Muslim. Kalau tadi dalam Sahih Bukhari Muslim yang bersifat umum itu dalam Sahih Bukhari Muslim, yang lebih menjelaskan secara terperinci ada dalam Sahih Muslim. Bunyinya apa? Bunyinya fa in ghumma 'alaikum faqduru salasin. seandainya mendung menghalangi kalian sehingga kalian tidak bisa melihat bulan karena terhalang mendung, maka hitunglah bulan menjadi 30 hari. Hitunglah bulan menjadi berapa? 30 hari. Fakdulu salasin. Hitunglah jumlah hari di bulan itu menjadi berapa? 30. Sudah? Berarti penafsirannya yang benar menurut Nabi adalah hitung di sini maksudnya adalah menggenapkan jumlah hari dalam satu bulan. Nabi pernah berkata, "Asyahru hakada wa hakada wa hakada." Jumlah hari dalam sebulan itu ini tambah ini berapa? 30. Kemudian Nabi setelah itu berkata, "Asyahru hakada wa hakada wa hakada." Berapa ini? 29. Dalam bulan Hijri, ya, hitungan bulan Hijri itu jumlah hari dalam satu bulan itu cuma ada 2. Kalau tidak 29, ya 30. Tidak ada dalam bulan Hijri itu jumlahnya 31. Maka tidak boleh puasa 31 hari. Karena dalam bulan Hijri ya tidak ada. Ya, tidak ada hari dalam satu bulan itu berapa? 31. Beda dengan hitungan ini. Apa ini yang dulu pernah diajarkan? Kalau ini berapa? 30, kemudian 29, kemudian ada suatu saat 31. Ya. Kalau bulan Hijri tidak. Nabi sudah menentukan bulan Hijri itu kalau tidak 30 ya 29. Nah, sekarang kalau misalnya sampai 29, ternyata tidak kelihatan bulannya karena ada mendung, maka saat itu kita lengkapkan bulan itu menjadi berapa? Menjadi 30. Berarti kesimpulannya, cara menentukan adalah dengan salah satu di antara 2 cara. Menentukan awal Idul Fitri atau menentukan awal Ramadan dengan Idul Fitri lah dengan salah satu di antara 2 cara. Yang pertama, dengan melihat hilal. Yang kedua, dengan menggenapkan Ramadan atau sebelum Ramadan apa? Sya'ban menjadi berapa? Menjadi 30 hari. Ini 2 cara yang sudah ditentukan oleh Nabi SAW. Dan inilah pendapat yang dipegang oleh mayoritas ulama dahulu maupun sekarang. Mayoritas. Kalau sudah bicara masalah mayoritas, di sini mayoritas bukan hanya sebagian mazhab fikih saja. Bahkan 4 mazhab fikih. Mulai dari mazhab apa? Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali. Mereka satu pendapat. Caranya adalah kalau tidak dengan melihat hilal, ya dengan menggenapkan 30 hari. Ya kalau misalnya para ulama sudah kayak gitu mayoritas. Kemudian dalilnya sudah jelas dari Quran dan hadis. Kok kita masih ngotot? Ya. Ini kita harus luruskan dong. Ya, harus kita luruskan. Dan perbedaan-perbedaan yang seperti ini jangan kemudian dianggap lumrah. Justru kita berusaha supaya perbedaan atau benih-benih itu bisa dikubur. Ya. Karena kan Idul Fitri itu kan kesempatan kita untuk menampakkan persatuan. Loh. Kalau masa Idul Fitri saja sampai kita berpecah belah. Loh, Ustaz, kan ada yang namanya ikhtilaful matla. Perbedaan apa? Cara tempat melihat bulan. Buktinya Saudi sama Indonesia beda. Karena beda, Ustaz, jauh kan tempatnya. Iya, itu sih memang betul. Ada pendapat yang mengatakan bahwasanya kita itu tidak perlu harus satu semuanya. Satu dunia harus satu waktu itunya. Karena kita beda-beda tempatnya, negerinya jauh. Iya, memang ada. Tapi sekarang prakteknya kan bukan berbeda satu negara dengan negara yang lain. Berbeda satu RT dengan RT yang lain masalahnya. Ini bukan matla lagi namanya itu. Bukan matla itu namanya. Mungkin satu RT, saudara kok bisa beda, gimana sih? Ya. Bahkan satu keluarga pula. Sampai menantu agak enggak enak sama siapa? Mertuanya. Sering saya ditanya, Ustaz, anak gimana nih sama mertua nih? Kalau anak ikut mertua, gimana kalau enggak ikut? Jangan-jangan disuruh cerai. Payah pula ini, Ustaz. Jadi, beda dong. Beda antara matla' itu biasanya adalah berbeda negara atau berbeda wilayah. Ini bukan matla', ini adalah satu masih satu wilayah dan tidak boleh kita berbeda. Nah, supaya barang-barang itu bagaimana? Nah, di sinilah pembahasan kita. Perlunya ada campur tangan dari siapa? Dari pemerintah. Apa dalilnya, Ustaz? Pemerintah perlu ikut-ikutan dalam masalah seperti ini. Dalilnya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Asy-Syirmizi dan dinilai hasan gharib oleh beliau, dan hadis ini dinilai sahih oleh Syekh Al-Albani. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "As-shaumu yawma tasumun." Berpuasa adalah hari di mana kalian semuanya berpuasa. Berpuasa adalah hari kalian mulai puasa adalah di hari mana di mana orang-orang semuanya pada apa? Berpuasa. Wal fitru yauma tuftirun. Dan beridul fitri atau berbuka adalah di mana orang-orang semuanya pada beridul fitri. Hadis ini dijelaskan bahwa kita itu perlu mengikuti masyarakat saat itu. Nah, sekarang masyarakatnya beda-beda. Kita ikuti masyarakat yang mana? Masyarakat RT kita atau masyarakat RT tempat kita atau RT tempat mertua kita? Kan bingung kan? Makanya di sini yang dimaksud yauma tasumun, di mana orang-orang semuanya pada berpuasa. Maksudnya adalah kata Imam Abul Hasan As-Sindi, maksudnya penentuan urusan berpuasa, berbuka, dan berhari raya itu dikembalikan kepada pemerintah. Bukan dikembalikan kepada kewenangan person atau ormas. Ya. Karena dengan seperti itu, insya Allah akan terwujud keseragaman. Contoh mudah saja di Saudi. Ya. Di Saudi itu, seingat saya selama 10 tahun tinggal di sana, tidak pernah sekalipun ada perbedaan pendapat tentang kapan jatuhnya hari Idul Fitri ataupun Idul Adha. Seragam terus. Karena apa? Karena pemerintah saat itu punya kekuasaan di situ. Dan rakyatnya mengikuti apa yang diputuskan oleh pemerintah. Sehingga tidak ada carut-marut perbedaan, ini saling menyalahkan, ini saling menjelekkan, tidak ada. Dan luar biasa, ramenya itu kalau sudah itu luar biasa, Masya Allah. Semangar, ya. Semarak sekali saat itu. Maka ini perlu kita ketahui, ya. Perlu kita praktekkan juga dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi ada beberapa urusan yang perlu kita kembalikan kepada pemerintah. Ada beberapa urusan yang boleh kita urus sendiri. Jadi jangan sampai kewenangan pribadi atau kewenangan ormas melebihi kewenangan siapa? Pemerintah. Sudah tidak sehat kalau seperti ini. Akhirnya yang terjadi adalah fanatisme. Masing-masing menonjolkan anak seperti ini, ormas anak seperti ini. Sehingga masing-masing berusaha untuk unjuk kekuatan. Ini loh, walaupun anak itu tidak sama atau walaupun anak beda, tapi kan tetap banyak lihat nih jamaah anak banyak kan. Jadi bukan show, yang terjadi adalah show of force ya. Yang terjadi adalah unjuk kekuatan. Bukan lagi kita berusaha untuk mempersempit jurang-jurang perbedaan. Dan kalau sudah seperti ini sudah tidak sehat lagi. Loh, Ustaz, apa mas apa ormas atau pribadi itu tidak boleh ikut berpartisipasi, boleh membantu, tidak apa-apa, tapi nanti keputusannya dikembalikan kepada siapa? Kepada pemerintah, bukan memutuskan masing-masing. Alhamdulillah di negeri kita lumayanlah pemerintah kita dalam masalah ini sudah berusaha semaksimal mungkin kayaknya dengan menugaskan sekian banyak orang di sekian titik di tanah air. Ya, Ustaz, kok di Cakung ada yang ngelihat, Ustaz? Ya. Di Cakung ada yang dari tahun ke tahun mesti yang jadi masalah mana? Cakung. Itu bagaimana, Ustaz? Ya udah, kalau mereka melihat, mereka lapor aja kepada pemerintah. Mereka udah lapor dan tidak diterima. Kalau tidak diterima, sudah. Ya. Yang jadi keputusan adalah keputusannya siapa? Pemerintah. Karena dia sudah menugaskan 30 lebih. Saat itu, Anda dengar di sana 30 berapa, mendekati 40. Dan itu dengan titik-titik yang berbeda-beda. Bukan cuma di Purwokerto semuanya, enggak. 30 itu dari Sabang sampai dari Sabang sampai Merauke. Ya. Jadi kalau misalnya, wajar kan kalau pemerintah lebih yakin kepada yang jumlahnya sedemikian banyak, di sekian titik, lebih percaya sama hasil dari penglihatan orang tersebut yang sudah juga dilengkapi dengan peralatan modern, daripada harus percaya dengan satu orang di mana? Di Cakung. Ya. Wajar seandainya pemerintah kemudian lebih percaya. Nah yang lihat gimana, Ustaz? Ya fadzol, enggak apa-apa. Yang lihat puasa, ente sendiri puasa. Iya. Kalau dia merasa melihat, silakan ente puasa. Tapi jangan ente apa? Jangan ente wajibkan sama orang lain. Karena orang lain enggak ngelihat. Orang lain enggak ngelihat. Ente ngelihat, silakan puasa. Tapi jangan wajibkan sama orang lain. Kecuali kalau kesaksian ente diterima. Ya. Dan ini yang biasanya di Saudi itu biasanya kayak gitu. Jadi di Saudi, selain mereka menugaskan, kayak Indonesia ini menugaskan orang-orang di sejumlah titik, mereka juga pada tanggal 28, mereka sudah mengumumkan kepada para rakyat negeri ini diharapkan untuk mencermati hilal ya, di tempatnya masing-masing. Kalau misalnya ada yang melihat, segera melapor kepada pemerintah, nanti di situ akan ditanya ke apa, kesaksiannya, apakah kesaksiannya diterima atau tidak, apakah dia termasuk orang yang layak untuk diterima kesaksiannya, karena tidak sembarang orang akan diterima kesaksiannya. Hanya orang-orang yang adil istilahnya, orang yang terpercaya yang diterima. Kalau orang fasik, ya, tidak diterima kesaksiannya. Jadi ada syaratnya pula kesaksian itu diterima. Ya. Jadi ini adalah dua jenis ibadah, dan sebenarnya masih ada ibadah yang lainnya. Ada zakat, kemudian ada jihad, dan ada haji. Kayaknya cukup deh sampai di sini aja dulu. Khawatirnya nanti habis di sini nafasnya, antum kesulitan nanti gotongnya. Sampai di sini aja dulu, nanti kita lanjutkan insya Allah pada pertemuan yang akan datang. Kalau ada pertanyaan silakan, tapi jangan banyak-banyak pertanyaannya. Silakan. Bolehkah dalam hal ini pemerintah memberikan ketegasan? Boleh, bahkan kalau bisa sangat bagus. Ya. Jadi pemerintah itu punya taji gitu. Pemerintah punya harga, apa, punya kedudukan yang terhormat. Justru disitulah sebenarnya salah satu manfaat adanya pemerintah itu di situ. Tapi kenyataannya di negeri kita kan pemerintah misalnya kayak gini, ya silakanlah masing-masing ikuti. Jadi kayaknya hambar, kayaknya hambar. Kenapa kok pemerintah di negeri kita tidak memaksakan dalam tanda kutip keputusannya? Karena ya termakan dengan apa yang dikatakan demokrasi. Ya. Jadi bebas masing-masing apa? Bebas untuk mengungkapkan keyakinannya. Ini namanya kebebasan yang kebablasan. Ya, bebas itu ada aturannya. Saya ingin. Thank you. Bagaimana dengan sholat berjamaah, imamnya al-fatihahnya tidak benar. Berarti imamnya melakukan kekeliruan dalam bacaan. Sebelum saya jawab, tadi kita sudah sampaikan bahwa yang mendapatkan penekanan khusus dari para ulama supaya kita sholat di belakang penguasa adalah sholat apa? Jumat dan sholat Id. Adapun sholat lima waktu lebih fleksibel. Bagaimana seandainya imam sholat lima waktunya bacaannya tidak benar? Berarti dia melakukan kekeliruan. Dalam kitab-kitab fikih, para ulama menyebutkan bahwasannya kekeliruan bacaan imam itu dibagi menjadi dua. Ada lahan jali dan ada lahan khafi. Ada kekeliruan yang fatal, ada kekeliruan yang masih bisa ditolerir. Kekeliruan yang fatal itu kayak apa, Ustaz? Kekeliruan yang fatal adalah kekeliruan yang merubah makna dari bacaan. Contoh, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amtu 'alaihim. Apa? An'amtu. Apa an'amtu? Yang aku beri karunia. Padahal seharusnya an'am tak. Engkau. Engkau di sini Allah. Aku di sini hamba. Ini kan sudah fatal. Nah, kalau kayak gini tidak boleh sholat di belakang imam. Tapi kalau bacaan kekeliruan itu tidak sampai merubah makna. Contoh. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apa? Tangin, bukan ta'in. Nah, itu enggak ngerubah makna itu. Itu enggak apa-apa. Enggak apa-apa, tapi kalau bisa dinasehati. Kalau bisa dinasehati, kalau enggak bisa ditunggu sampai masih muda, Ustaz. Dia pakai cara-cara yang elegan lah ya, dinasehati atau bagaimana caranya supaya ada imam yang lainnya. Saya kira cukup sampai di sini. Mohon maaf kita tidak bisa maksimal pada hari ini. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat. Kita akan lanjutkan insya Allah pembahasan ini pada pertemuan yang akan datang. Memang pembahasan tentang rakyat dan penguasa ini butuh tidak satu pertemuan ya, butuh sekian banyak pertemuan karena memang permasalahannya lebar dan banyak terjadi polemik dalam masalah ini. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.